Terima kasih selalu lagunya dari Tinggal Rabi. Sesamari buat semuanya. Ya, kita jaga sikap dan penuh kedamaian. Goyang lagi malam hari ini bersama New Metro. Pasti aja. Thank you. semua lah. Terima kasih buat Rahma. Sini dulu, jangan kemana.